gambar. Belum kita membahas akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian semua di tempat ini, lalu disuruh pilih, ditempatkan di dalam situasi yang seperti apa? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Ada yang pilih yang sebelah kanan? Ada? Ada enggak? Enggak mau ya? Semua maunya di sebelah kiri ya. Ada airnya, ada buah-buahannya, semua dalam keadaan tenang. Yang kanan begitu kacau balau dan berantakan. Kita tidak mau hidup seperti yang di sebelah kanan. Kita akan pilih yang sebelah kiri. Kalau kita diberikan kemungkinan ya untuk posisi kesempatan melakukan seperti di gambar ini. Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri apa yang kanan? Hah? Ah, yang benar. Yang benar. Mau kerja keras atau santai-santai hidup enak di ruang AC? Kerja keras, betul ya Bu? Waduh, semuanya hebat-hebat di sini. Ada yang pilih sebelah kiri? Nah, gak ada? Gak ada semua? Oh, ada. Ada. Banyakan mana yang kiri apa yang kanan ya? Banyakan yang kanan? Wah, hebat. Hebat benar. Oh gitu saya gak usah lanjutin nih kalau udah tahu yang kanan. Ya, Bapak Ibu, kadang-kala kita bisa katakan bahwa kita mau pilih yang kanan, tapi kenyataannya di dalam hidup kita lebih suka hidup santai atau hidup bekerja keras, membanting tulang. Ada hasilnya. Kalau hidup santai pasti nggak ada hasilnya. Yo hidup itu loh Bu, kantornya aja mewah tuh, tapi bisa tidur-tiduran. Nah ya, kita mau melihat bahwa seringkali kita memilih maunya memang yang enak gitu ya. Mau yang enak dan bisa menghasilkan yang enak pula. Tetapi di dalam kenyataan hidup ini tidak seperti yang kita mau. Kadangkala berbeda ya. Nah, kita tahu bahwa saudara-saudara kita semua ini diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya Allah. Artinya bahwa kita diberikan kemampuan ya, seperti Allah, bukan sama dengan Allah ya. Seperti Allah. Kalau kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo, Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Lalu kita menjadi ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, yang seperti Allah, ya, bukan sama dengan Allah, dan mempunyai kemampuan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berkuasa atas alam ini. Kalau kita sebagai ciptaan, punya kemampuan juga untuk mencipta seperti Allah, tapi bukan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi dari hal yang ada, barang-barang yang ada menjadi barang-barang yang berubah bentuk gitu ya. Kalau Tuhan dari debu tiba-tiba terciptalah manusia. Kalau manusia menciptakan dari perangkat-perangkat lain lalu diubah misalnya menjadi sebuah komputer, sebuah kursi dari kayu gitu ya. Jadi manusia mempunyai kemampuan untuk mencipta, tetapi tidak sama dengan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan berkuasa atas alam ini? Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 26 dulu ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Sudah dapat saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diberi kekuasaan yang luar biasa. Apa kuasanya? Ya, di sini kita lihat bahwa Tuhan juga berfirman kepada manusia yang diciptakan. Di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 15. Ya, dapat semua, kita baca sama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi Tuhan Allah memberikan Taman Eden untuk diusahakan dan dipelihara. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa seluruh alam semesta diberikan kepada manusia pada saat itu, yaitu Adam. Ya. Jadi kita lihat bahwa alam semesta dan segala isinya, bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Dan seluruh kekuasaan Adam itu ada di seluruh ciptaan ini. Bukan cuma hanya dibatasi. Jadi saudara-saudara, betapa luar biasanya kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya itu. Tetapi kenapa ya? Udah diberikan begitu, semua ada di dalam tangannya manusia, semua ada di dalam penguasaan manusia, tapi Adam malah tergoda kepada iblis. Kalau kita diberikan kekuasaan yang luar biasa, tapi kita masih mau mencarikan sesuatu yang tidak boleh. Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Adam diberikan kuasa seluruhnya. Alam semesta ini ada di bawah kuasanya, tapi dia mau masih mencari hal-hal yang bukan menjadi bagian dia, dan dia dibujuk oleh rayuan setan. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam hal ini seringkali manusia tidak lagi puas terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya. Manusia seringkali mencari hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan kemampuan manusia untuk mengelola akan semesta ini. Seharusnya kita sebagai manusia bertanggung jawab dalam mengelola dan memelihara, ya. Jadi dikatakan bahwa untuk mengusahakan dan memelihara taman ini, bukan untuk merusak, tapi diusahakan dan dipelihara. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, karena akibat manusia tidak taat kepada Tuhan, mau memberontak kepada Tuhan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka itu juga berpengaruh terhadap hubungan antara manusia dengan alam semesta. Kita buka di dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Yang wanita baca ayat 17, yang laki-laki ayat 18 dan begitu selanjutnya. Ya. Sudah dapat semua, mari kita baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka itu juga berdampak terhadap alam semesta ini dan juga berdampak terhadap lingkungan di mana manusia itu hidup dan juga tentu pasti berpengaruh terhadap kehidupan dari manusia itu sendiri. Kita lihat yang pertama, akibat daripada kejatuhan manusia, maka juga terjadi kerusakan terhadap alam semesta. Saudara-saudara, mungkin juga kita sering kali melihat, ya, banyak sekali terjadi bencana alam, kemudian ada gempa bumi, ada banjir, kebakaran hutan, suhu bumi meningkat, yang itu berdampak terhadap ekosistem daripada lingkungan ini. Ada penurunan daripada mutu lingkungan itu sendiri. Jadi di darat, di udara, di air, semua terjadi kerusakan di dalam ekosistem lingkungan itu. Ya, saudara-saudara, saya ambil contoh data daripada yang ada, khususnya di Indonesia saja ya. Kita nggak usah bahas yang luar negeri dulu, kita bahas di Indonesia. Kalau saudara-saudara mungkin baca berita atau koran, kita lihat bahwa hutan di Indonesia ini terjadi penurunan yang demikian besar ya. Setiap tahun ada penurunan sekitar 21% dari 133 juta hektar yang sudah ada. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan berapa tahun lama-lama akan habis hutan itu. Dan kita lihat kalau hutan itu berkurang terus tiap tahun, maka juga akan mengancam ke kualitas daripada lingkungan itu sendiri. Dampaknya misalnya akan terjadi banjir, ya, terjadi longsor, kemudian juga akan terjadi bencana alam, lalu juga pengaruh terhadap kelestarian dari flora dan fauna, binatang-binatang akan punah. Dan kita juga melihat di laut, apa yang terjadi? Di laut pun 30% daripada 2,5 juta hektar laut akan rusak. Lalu itu pun akan habis, isinya pun akan habis, ikan-ikan dan binatang yang ada di laut akan berkurang, maka berdampak juga kepada manusia. Makanan yang dibutuhkan oleh manusia akan makin berkurang. Kemudian juga akan terjadi bencana, bencana alam akibat daripada kerusakan daripada laut itu. Dan kita juga bisa melihat di udara betapa banyak daripada asap-asap polusi yang merusak udara, membuat bumi ini makin panas dan berdampak juga di dalam kehidupan manusia. Dan saudara-saudara, kalau Jakarta ini merupakan nomor 4 polusi tertinggi di dunia, ya, setelah Beijing, New Delhi, dan Meksiko. Jadi saudara-saudara bayangkan betapa, khususnya Jakarta ya maksud saya, kalau saudara-saudara bangun pagi, kalau udara segar, banyak racun-racun polusi yang tercium di dalam tubuh kita. Itu akan berdampak merusak di dalam tubuh jasmani kita, ya. Kemudian, saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau alam dan lingkungan hidup tempat tinggal manusia berkurang kualitasnya, maka itu pun akan berdampak terhadap kehidupan manusia, ya, daya tahan tubuh kita, penyakit yang akan timbul bermacam-macam, dan kita bisa melihat kondisi manusia juga makin lama akan makin menurun. Kemudian kita lihat kekacauan sistem dan nilai kerja. Berbagai pandangan daripada sistem yang berlaku, nilai kerja, jadi orang tidak lagi memelihara hasil bumi, tetapi malahan akan mengeksploitasi, ya, menghancurkan bumi ini yang hanya untuk kepentingan baik pribadi maupun kepentingan sekelompok. Jadi nilai-nilai kerja itu bukan lagi seperti apa yang Tuhan maukan, pelihakan, kelola dan pelihara, tetapi malah menghancurkan. Kemudian kita bisa lihat akibat daripada dampak semua, yaitu kesulitan di dalam hidup manusia. Ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau laut makin lama makin berkurang isinya, ikan, binatang-binatang yang hidup berkurang, maka makanan manusia pun berkurang, manusia akan mencari makanan yang lain, gitu ya. Lalu akhirnya juga tanah tandus, kerja harus lebih keras lagi untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Lalu berdampak juga terhadap maka perubahan gaya hidup daripada kita semua. Kalau semua sudah berkurang, air berkurang, makanan berkurang, tumbuh-tumbuhan berkurang, binatang berkurang, lalu akhirnya manusia akan mencari makanan yang lain, kan, untuk memenuhi kehidupannya. Maka mulailah direkayasa, mulailah dibentuk makanan-makanan yang untuk memenuhi kebutuhan manusia dari alat-alat, dari kimia, bahan-bahan kimia. Dan air mungkin tidak lagi kita peroleh dari air yang seperti saat ini, tetapi juga nanti akan kita minum pil untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, baik air maupun makanan, dan itu pasti akan berdampak di dalam kehidupan tubuh manusia, ya. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, kalau terjadi kerusakan alam semesta, pasti akan berdampak ke dalam kehidupan daripada manusia itu. lingkungan hidup itu akan berpengaruh terhadap mutu daripada kehidupan manusia. Lalu kita bisa melihat juga apa sih penyebab kerusakan alam. Tadi kita sudah lihat akibat daripada kerusakan alam, dan kita tahu bahwa penyebab dari kerusakan alam itu ya, penyebab daripada kerusakan alam itu ada dua ya. Yaitu manusia dan bencana alam. Ya, kalau kerusakan-kerusakan di dalam dunia ini bencana alam ya, ada tsunami, ada gempa bumi, ada kebakaran hutan, lalu segala macam bencana terjadi, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan alam. Dan juga ada perbuatan daripada manusia ya, manusia yang melakukan, misalnya industri-industri membuang limbahnya kemana? Ke laut, ke sungai, akibatnya terjadi pencemaran kepada laut ya, terjadi pencemaran laut, lalu mengakibatkan dampak seperti yang tadi dikatakan bahwa maka berdampak terhadap kehidupan manusia. Nah juga saudara-saudara, limbah daripada industri itu pun akan berdampak kepada tanah ya, tanah menjadi tandus, lalu muncul zat-zat racun, lalu banyak zat-zat kimia yang akhirnya mempengaruhi tanaman-tanaman itu, dan berpengaruh juga waktu kita makan, masuk ke dalam tubuh kita. Itu pun akan berdampak dalam kesehatan kita yang akan makin memburuk. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi seperti ini, ada bencana alam, ada manusia, ujung-ujungnya siapa yang membuat daripada kerusakan alam itu sendiri? Siapa? Manusianya ya. Manusianya yang tidak memelihara alam semesta ini mengakibatkan kerusakan daripada alam semesta ini juga. Jadi saudara-saudara, memang manusia ini diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Diberikan kuasa untuk menguasai, mengelola. Tapi juga dengan kuasanya ini, dia bisa berbuat untuk merusak. Yang berakibat merusak alam semesta ini dan juga merusak daripada kehidupan manusia. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, waktu kita mau memelihara alam semesta, waktu kita mau mengelola, ada beberapa pandangan dan nilai-nilai yang berpengaruh di dalam dunia ini. Ya, kita bisa melihat dan kita bisa bandingkan antara pandangan daripada dunia, agama-agama lain, dan juga di dalam kekristenan. Yang pertama kita lihat, ada anggapan bahwa alam semesta ini adalah benda-benda yang harus dikeramatkan. Ya. Jadi kita tidak boleh menyentuh, misalnya tidak boleh menyentuh, tidak boleh menggali apa hasil bumi, tidak boleh merusak yang lain-lainnya, tetapi secara berlebihan. Malahan waktu dia melihat gunung, lalu dia sembah-sembah gitu ya. Tidak boleh disentuh. Dianggap benda itu sebagai suatu benda yang keramat dan menjadi ilah yang lain. Ini juga adalah pandangan yang kurang baik, yang tidak benar ya. Kemudian ada juga pandangan yang malahan berlawanan dengan itu. Manusia harus menaklukkan dunia, tetapi dia mengeksploitasi keadaan hasil bumi ini ya. Dunia sebagai objek, manusia sebagai subjeknya. Dia mengeksploitasi semua alam semesta ini untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan golongan, dan dia lupa bahwa ada Tuhan yang melihat. Dia menganggap bahwa saya manusia ini adalah sebagai Tuhan yang berkuasa penuh di atas dunia ini, dan hanya bertanggung jawab kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Jadi dia menghabiskan hasil bumi ini, menghabiskan alam semesta ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan hal ini dia mengeksploitasi habis-habisan. Bagaimana dengan pandangan kekristenan? Kekristenan menganggap berpandangan bahwa dunia bukanlah hal yang harus dikeramatkan, ya, bukan suatu yang harus disembah-sembah. Boleh ditaklukkan, dikelola, malah harus dikelola, Tuhan katakan. Tetapi jangan di rusak. Harus dipelihara. Jadi di ayat Kejadian 2 ayat 15 dijelaskan bahwa maka Tuhan memberikan semuanya Taman Eden ini untuk diusahakan dan dipelihara. Ya. Jadi bukan untuk dikelola, diusahakan, lalu dihabiskan. Tetapi harus dipelihara. Contohnya seperti apa? Waktu hutan ditebang, ya, kita manusia memerlukan kayu misalnya, memerlukan tanaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memang kita perlu, boleh ditebang, boleh. Tapi ada waktunya di mana kita harus mengadakan reboisasi hutan, ya. Jadi ada masanya, begitu berapa tahun hutan dibabat, lalu harus ditanam lagi tanaman-tanaman yang baru untuk bisa tumbuh lagi sehingga tidak terjadi seperti sekarang ada kebakaran hutan, ya, karena gersang, kemudian juga banjir, ada yang longsor karena pengeksploitasian daripada hutan ini sendiri. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa melihat yang berikutnya bahwa dianggap materi itu dianggap sebagai kebutuhan hidup dan menjadi tujuan hidup yang utama. Jadi orang-orang menghalalkan segala cara untuk bisa memperkaya dirinya. Ya, seperti saat ini kita bisa melihat hasil bumi semua yang begitu banyak di Indonesia saja. Habis, makin lama makin habis, habis, habis, habis. Kemana? Apakah untuk rakyat? Tidak, hanya untuk segelintir manusia. Hanya segelintir kelompok kepentingan orang-orang tertentu. Yang begitu menikmati hasil ini, sehingga mereka begitu kaya. Tetapi rakyat masih tetap miskin. Karena menurut data, masyarakat Indonesia yang miskin masih ada sekitar 29 juta. Ya, dari sekitar 240-an juta penduduk di Indonesia saat ini. Jadi saudara-saudara, bisa bayangkan, yang kaya-kaya sekali, kemudian yang miskin-miskin sekali. Saudara-saudara bisa berjalan, gak usah jauh-jauh, di Jakarta ya. Kalau hari-hari, biasanya hari Minggu ya, kalau waktu di Twin Plaza, kita bisa melihat itu mobil-mobil balap ya, ada Ferrari, ada semua yang mobil-mobil mewah itu bisa lewat berderet loh ya, bukan cuma satu dua, itu mereka punya kelompok. Jadi minggu-minggu siang gitu mereka jalan keliling Jakarta, rupanya banyak sekali mobil mewah. Tapi di sekitar itu kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang masih tinggal di pinggir kali ya, masih di dalam gubuk-gubuk yang begitu tidak layak sebenarnya untuk kita hidup manusia itu. Saudara-saudara bisa melihat betapa beda jauh sekali antara yang kaya dan yang miskin. Karena belum terjadi pemerataan. Nah, apa pandangan daripada kekristenan? Semua yang Tuhan berikan dikatakan baik. Semua ciptaan Tuhan semua baik. Jadi tidak ada yang jahat. Lalu kenapa bisa terjadi demikian? Karena materi diberikan, semua yang diberikan Tuhan kepada kita ini untuk dinikmati oleh manusia, bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai alat untuk mempermuliakan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita nikmati saat ini, biarlah boleh menjadi alat, bukan menjadi tujuan utama. Karena Tuhan yang pemilik semua, bukan kita. Kita hanya sebagai alat Tuhan. Ya, kita hanya sebagai manajer yang mengelola daripada alam semesta ini. Kita buka di ayat 1 Korintus 10 ayat 16. 26. Ya, 1 Korintus. Ayat 26. Ya. 1 Korintus 10 ayat 26. 1, 2, 3. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Milik siapa? Milik Tuhan. Bukan milik kita. Ya. Kita hanya diberikan kelola oleh Tuhan. Tapi semuanya adalah milik Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Bukan untuk foya-foya. Bukan untuk dihancurkan, bukan untuk, ya mumpung saya masih hidup, saya kumpulkan harta sebanyak-banyak. Tapi semua adalah milik Tuhan. saya hanya diberikan untuk mengelola, ya. Kemudian apa itu kerja? Ya. Kalau dunia menganggap, ada yang menganggap bahwa kerja itu untuk bertahan hidup. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa makan, tidak bisa hidup. Sebab itu saya harus kerja. Tapi ada juga yang beranggap untuk status diri, karena dia sudah naik levelnya, dia sudah punya semua-muanya. Dia perlu bekerja untuk mendapatkan segala sesuatu buat status diri, untuk penghargaan, ya. Lebih tinggi lagi, supaya dia memiliki semuanya, dan akhirnya dia dihormati orang. Dia hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Punya atau tidak punya, yang penting saya. Yang penting 7 keturunan saya terjamin. Ya, jadi orang-orang yang individualis. Apa yang firman Tuhan katakan? Kerja adalah sebagai pengabdian untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kerja adalah pengabdian kepada Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Bukan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri. Tapi merupakan pelayanan kepada Tuhan. Dan upah Tuhan berikan sebagai berkat daripada Tuhan sebagai pemelihara kita. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat kalau agama-agama lain berpusat kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita di dalam kerja itu, pusat kita adalah kepada Tuhan. Bukan orientasinya, bukan kepada diri kita sendiri. Ya, tapi seringkali kita pasti bilang, ya saya kerja buat Tuhan, pelayanan buat Tuhan. Tapi nyatanya buat siapa juga? Buat siapa kita kerja sebenarnya? Buat diri kita sendiri gitu ya. Kita cari uang, apapun dihalalkan gitu ya. Sampai orang-orang pun diinjak-injak orang lain gak apa-apa. Yang penting saya bisa menghasilkan harta yang banyak. Dan kita tidak lagi memikirkan orang-orang di sekitar kita, tapi juga hanya memikirkan kepada diri sendiri. Nah, saudara-saudara, akhirnya kita bisa melihat bahwa orang-orang dunia ada yang menghindari, ya, dia mengakramatkan, dia hidup untuk meditasi, berdoa, tidak mau bekerja, tapi menghindari alam semesta, atau sebaliknya, dia mengeksploitasi besar-besaran dan menghancurkan dunia pada akhirnya. Tapi kekristenan menganggap bahwa kita bukan demikian, kita harus menguasai, berarti kita harus punya keahlian. Ya, bagaimana kalau kita menguasai tapi tidak punya keahlian? Kita dibohong-bohongin orang ya. Orang-orang lain akan membohongi kita. Dan kita malah tertipu gitu ya. Oleh sebab itu Tuhan memberitakan kepada kita untuk menjadi penguasa. Berarti kita harus punya keahlian, punya skill untuk mengelola dunia ini. Dan bukan cuma kelola tapi juga dipelihara ya. Bukan untuk dihabiskan tapi dipelihara. Bagaimana kita memikirkan bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk keturunan saya, anak cucu, bukan. Tetapi juga untuk generasi berikut. Bagaimana, apa yang terjadi kalau saya mengambil alam semesta dikelola pada saat ini, lalu harus berpikir untuk supaya tidak habis, apa yang harus dilakukan. Ya. Oleh sebab demikian, kita bisa menurut firman Tuhan, maka bekerja merupakan jawaban panggilan sebagai pelayan Tuhan. Kita buka di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Satu, dua, tiga. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, jadi segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita hanya diberikan kuasa untuk mengelola dan memelihara. Dan biarlah apa yang kita lakukan, boleh kita kembalikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan adalah pelayanan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Jangan katakan bahwa saya melayani Tuhan, Tapi kenyataannya kita kerja hanya untuk diri kita sendiri. Tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan malah menghancurkan orang lain. Kita terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kemudian kita bisa melihat di sini juga di dalam pekerjaan selain kita diberikan kemampuan, ya kita harus punya keahlian, punya skill, tetapi juga kita harus punya etika di dalam bekerja. Doktrin yang ada, doktrin yang kita miliki ini akan berpengaruh terhadap etika yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doktrin dan etika tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengatakan saya sebagai orang Kristen yang benar, mengerti kebenaran firman Tuhan, maka itu akan nampak, seharusnya nampak ya, di dalam etika waktu kita bekerja. Misalnya apa? Waktu kita bekerja, apakah kita menghalalkan segala sesuatu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya? Tanpa melihat dampak yang di sekitar kita. Misalnya tadi limbah. Yang penting saya menghasilkan produksi yang besar. Limbah saya buang saja, tidak peduli dampaknya apa. Limbah dibuang ke sungai, dibuang ke laut, mengakibatkan kerusakan daripada alam semesta ini. Harusnya limbah itu pun dikelola ya, supaya tidak merusak terhadap alam semesta. Jadi doktrin yang benar akan menghasilkan etika yang benar. Dan etika yang benar itu dihasilkan dari doktrin yang benar. Saudara-saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan hanya tahu akan kebenaran firman, tapi lakukanlah apa yang Tuhan firmankan. Dan mungkin tidak jauh-jauh di dalam pekerjaan kita ya. Kita yang bekerja baik sebagai ibu rumah tangga ataupun apapun pekerjaan kita, kita tahu seringkali kita bekerja misalnya yang di kantor ya. Harus punya etika bukan? Harus ada aturan. Ada selain peraturan-peraturan kantor, tapi kita juga ada etika misalnya. Kalau kita bekerja di kantor, punya kantor kita punya mesin fotokopi gitu ya. Seringkali kita lakukan, kita fotokopi untuk kepentingan kantor boleh dong. Pasti. Tapi sering juga kita lakukan untuk apa? Kepentingan sendiri, kepentingan yang lain-lain. Hal-hal yang kecil saja ya. Fasilitas-fasilitas yang ada di kantor kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dan misalnya juga, kalau kita hidup misalnya korupsi, udah jelas-jelas tidak benar ya. Korupsi, kecil-kecilan. Kalau korupsi uang mungkin saya tidak. Tapi kalau korupsi waktu gimana? Gak ketahuan ya. Misalnya jam kantor, masuk jam 8, pulang jam 4. Istirahat 1 jam, istirahatnya molor ya. Masuknya udah agak siang, istirahatnya molor. Pulangnya buru-buru ya, sebelum jam 4 udah pulang. Jadi ya itu yang kecil aja yang kelihatan di kantor. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita adalah wakil-wakil Allah dalam dunia ya. Allah pencipta, maka kita juga diberi kesempatan oleh Allah. Diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola dunia ini. Wakil daripada Allah. Sebagai pengelola alam semesta ini. Yang terakhir. Ya, jadi setiap orang yang percaya adalah pengelola yang bertanggung jawab terhadap alam semesta. Karena harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pemilik alam semesta. Ada Tuhan di atas kita. Ada pemilik alam semesta ini. Kita pun miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, kekuasaan, pengelolaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita sendiri. Ya. Misalnya, kalau kita di kantor, kalau ada bos, kita kerjanya rajin. Gitu ya. Soalnya ada yang lihat, ada bos. Begitu tidak ada, lari gitu ya. Entah kemana, hilang, gak tahu kemana. Karena kita bekerja cuma mau diawasi, padahal ada yang lebih mengawasi kita semua, yaitu Tuhan. Jadi saudara, bekerjalah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Memang kita bertanggung jawab kepada atasan kita di dunia ini. Tapi lebih daripada itu, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, pemilik alam semesta ini. Jadi saudara-saudara, marilah kita menjalankan pelayanan kita, pekerjaan kita. Pekerjaan adalah pelayanan. Jadi di dalam bekerja, kita pun melayani kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi jalankanlah pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Kalau manusia terbatas, ya, saudara-saudara, manusia kalau ada di sini dia bisa lihat. Begitu di luar, apa yang kita lakukan, manusia tidak lihat. Tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Bukan hanya melihat apa yang kita kerjakan, tapi juga melihat hati kita, pikiran kita yang tidak dilihat oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola ini. Di mana kita ditempatkan? Saya kan bukan bos gitu ya. Saya kan hanya karyawan kecil. Kalau kita sebagai karyawan kecil, biarlah kelola apa yang sudah merupakan bagian daripada pekerjaan kita. Jadi, saudara-saudara, dimanapun kita berada, biarlah kita boleh melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kalau kita bertanggung jawab pada Tuhan, pasti kita akan hidup bertanggung jawab kepada manusia yang ada di depan kita. Semua kita bisa dilihat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh menciptakan kami sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Seperti gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan, kami mempunyai tanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan di dunia ini. Biar Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami kemampuan. Dan Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami kekuatan untuk berjalan di dalam dunia ini. Menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan kami takut kepada apa yang dilihat manusia, tapi kami lebih takut lagi kepada Tuhan sebagai pemilik alam semesta ini, sebagai pemilik hidup kami. Tuhan, berikan kami kemampuan di dalam pekerjaan kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi terang di mana kami berada, dan kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat pekerjaan kami. Karena kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan boleh berikan dan Tuhan sudah tempatkan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami.